Audio 45 ada juga bersama Mosrating Production. Reza Lawang Sewu bersama Las Vegas. Pasti Neko Neko. Spesial buat Panzer Community. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Penantianku ini hanya untukmu. Bareng-bareng Las Vegas di sini goyang lagi, Mas.